yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat telang. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewati langit, tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa.